بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya ya. Belajar atau mempelajari bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin naṭiqīn biha pada al-juz'ur rabi'u pada jilid yang keempat. Sekarang pelajaran yang baru, yakni pelajaran yang ke-9 pada jilid yang keempat. Ad-darsu at-tasi'u. Ad-darsu at-tasi'u. Pelajaran yang ke-9. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, sang pengajar. Ya Ammaru, wahai Ammar. Hada huwal kutayyibu. Inilah dia. Kutayyib. Kutayyib ini buku kecil, buku atau kitab yang ukurannya kecil, buku saku atau yang semacam itu ya. Ini hadza huwal kutayyib, hadza huwa al kutayyibu alladhi uridu tarjamatahu ila lughatil faransiyyati. Inilah dia kutayyib, buku kecil. Alladhi uridu tarjamatahu, yang saya ingin terjemahannya. Saya ingin terjemahannya, terjemahan dari kutayyib tersebut. Ila lughatil faransiyati, ke dalam bahasa Perancis. Inilah dia kutayyib, buku kecil yang saya ingin terjemahannya dalam bahasa Perancis. Jadi kutayyib ini dari sisi bentuknya apa? Bentuk tasghir, bentuk tasghir dari kitab, al-kitabu atau kitabun. Kitabun. Bentuk tasghirnya adalah kutayyibun. Jadi bukan kutayib. Bentuk tasghir dari kitab itu bukan kutayib. Tetapi yang benar adalah kutayyibun. Kutayyib ini. Jadi kalau kitabun, buku atau kitab yang ukuran standar, ukuran normal ya. Nah, kemudian ketika dibentuk tasghir menjadi kutayyibun, kutayyib, maka di sini menjadi apa? Maknanya buku yang kecil, ukurannya kecil. Ini. Atau buku saku. Seukuran itu ya, kurang lebihnya kira-kira ini. Berikutnya, atas tabi'u an tutarjimahu. Atas tabi'u an tutarjimahu, apakah engkau mampu, apakah engkau bisa untuk menterjemahkannya? Ucapan mudaris ataupun pertanyaan mudaris kepada Ammar, apakah engkau mampu, engkau bisa untuk menterjemahkannya, menterjemahkan kutayyib tersebut dalam bahasa Perancis. Qala Ammarun, Ammar berkata menjawab, astati'u bi'aunillahi. Astati'u bi'aunillahi, saya mampu, saya bisa, bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah. Ini ya. Faqad tarjamtu qabla hadha iddata kutubin islamiyatin. Ya, faqad tarjamtu qabla hadha iddata kutubin islamiyatin. Maka sungguh, karena sungguh, atau sungguh, saya telah menerjemahkan, ya, tarjamtu, saya telah menerjemahkan, saya sudah menerjemahkan, qabla hadha, sebelum ini, ya, iddata kutubin islamiyatin, ya, sejumlah buku-buku Islam. Ya, iddata, ya, sejumlah, ya, beberapa, kutubin islamiyatin, buku-buku Islami. Ya, buku-buku, kitab-kitab yang terkait dengan Islam, ya, terkait dengan agama Islam, ya, tentang ajaran Islam. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, mudaris, uridu an uwazzi'a al-kutayyib al-mutarjama ala ikhwanin hadith al-ahdi bil-islami. Uridu an uwazzi'a, saya ingin, uwazzi'a, untuk membagikan, al-kutayyib al-mutarjama, kutayyib yang diterjemahkan itu. Saya ingin, jadi uridu an uwazzi'a al-kutayyib al-mutarjama, saya ingin membagikan kutayyib yang diterjemahkan tersebut, ala ikhwanin, pada saudara-saudara, hadithin ahdi bil islami, yang baru saja masuk Islam. Hadithin ahdi, hadith di sini maknanya baru. Al ahdi, masa atau waktunya, zaman. Jadi masa yang baru, waktu yang baru, bil islami, dengan Islam. Maksudnya apa? Ya, baru saja masuk Islam, baru saja menjadi seorang Muslim. Ya, belum lama, ya, ini jadi ini mudaris, beliau ingin membagikan kutayib yang diterjemahkan tersebut pada saudara-saudara yang baru saja masuk Islam. Qala Ammarun, Ammar berkata, idan, berkata menanggapi ucapan mudaris tersebut, idzan utarjimahu fi aqrabi waqtin mumkinin insyaallah. Idzan utarjimahu fi aqrabi waqtin mumkinin insyaallah. Jika demikian, idzan, jika demikian, utarjimahu, saya akan menerjemahkannya. Saya akan menerjemahkan kutayib tersebut fi aqrabi waqtin, pada paling dekatnya waktu, mungkinan, yang memungkinkan, pada waktu yang paling dekat, yang memungkinkan, insya Allah, jika Allah menghendaki, ya, insya Allah, ya, fi aqrabi waqtin mungkin, pada waktu yang paling dekat, yang memungkinkan. Ini qala al-mudarrisu, berkata sang guru, ya Ammar, wahai Ammar, innaka tujidu al-lughata al-faransiyata wa tatakallamuha kama yatakallamu ahlu Faransa. Innaka tujidu al-lughata al-faransiyata, sungguh engkau itu bagus, ya, berbahasa Perancis. Tujidu, ya, menguasai, atau di sini sesuai konteksnya, ya, maksudnya menguasai bahasa Perancis, ya, terampil, ya, menguasai atau terampil, ya, mengetahui dengan baik, ya, semacam itu, ya. Jadi sungguh engkau itu menguasai bahasa Perancis, engkau terampil berbahasa Perancis, ya, ini innaka tujidu lughata al-faransiyata, ya, sungguh engkau menguasai bahasa Perancis, ya, mampu, ya, berbahasa Perancis dengan baik. Watatakallamuha, dan engkau berbicara dengannya, ya, berbicara dengan bahasa Perancis, kama Yatakallamu ahlu Florence, sebagaimana penduduk Perancis ya, berbicara. Afa'ishta fi Florence, ya, afa'ishta fi Florence, maka apakah engkau pernah hidup, pernah tinggal di Perancis? Qala Ammarun, na'am, Ammar berkata menjawab, na'am, iya. Innani wulidtu wa nasya'tu wa tara'ra'tu fi Baris. Sungguh saya wulidtu, saya dilahirkan, saya lahir, wa nasya'tu, saya tumbuh, wa tara'ra'tu, dan saya berkembang. Ya, wa nasya'tu wa tara'ra'tu, saya tumbuh dan berkembang. Fi Baris, di Paris. Ya, ibu kota Perancis ya, Paris, di kota Paris. Li anna abi kana ya'malu hunaka, karena ayah saya ya, dulu beliau bekerja di sana. Innahu baqiya fi Faransa 15 sanatan. Sungguh dia tinggal di Perancis 15 sanatan, selama 15 tahun. Jadi ayah dari Ammar ini bekerja di Perancis dan tinggal di sana selama 15 tahun. Qala al-mudarrisu, hadza huwa as-sababu, inilah dia sebabnya. Ya, hadza huwa as-sababu, inilah dia sebabnya. Ya, kenapa Ammar itu mahir menguasai bahasa Perancis? Ya, karena dia ya mengikuti ayahnya tinggal di Perancis selama 15 tahun. Ya. Ini. Iqra'il ayati ya Ahmadu. Iqra'il ayati ya Ahmadu. Berikutnya, bacalah ayat-ayat ini wahai Ahmad. Iqra'il ayati ya Ahmadu. Qala Ahmadu, Ahmad berkata, membaca ayat-ayat yang ditunjuk oleh mudaris. Ba'da ma yasta'idhu. Ba'da ma yasta'idhu. Sesudah dia isti'adzah, ya, memohon perlindungan kepada Allah, yakni mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Rabku. Ya, jadi Rabbi di sini, munada. Jadi wahai Rabku. Ya. Harf nida, yaitu ya, dihilangkan. Jadi asalnya, ya Rabbi, wahai Rabku. Ya, wahai Tuhanku. Ya. Kemudian harf nida, ya, itu dihilangkan lafadznya. Kemudian dhamir ya mutakallim pada Rabbi itu juga dihilangkan lafadznya. Jadi yang dihilangkan lafadznya ya huruf nida dan dhamir ya mutakallim yang menjadi mudhaf ilaih dari Rabbi ini juga dihilangkan. Ingat, yang dihilangkan adalah lafadznya. Adapun secara makna tetap ada. Secara makna dalam benak pikiran dalam pemahaman ini tetap ada. Jadi ketika diucapkan Rabbi, maknanya apa? Apa yang difahami? Memanggil, menyeru Rabb, ya, menyeru Allah, wahai Rabbku, seperti itu. Jadi secara makna ada, tetap ada, tidak hilang. Jadi penghilangan hanya pada lafaz, ya, meringkas lafaz. Adapun secara makna itu tetap ada. Ya, jadi bukan kemudian Rabbi di sini maknanya sekedar Rabb atau semacam itu, tidak. Tetapi tadi maknanya adalah wahai Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Ya, itu. Jadi menyeru, memanggil ya, Allah Rabbul Alamin atau Rabb kita. Ini. Rabbi arini, wahai Rabbku, arini. Perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan al-mauta yang mati, menghidupkan sesuatu yang mati. Qala awalam tu'min, lalu Allah, ya, Allah Ta'ala berkata, awalam tu'min, tidakkah engkau beriman, tidakkah engkau yakin, ya, beriman, yakin. Qala bala, lalu Ibrahim berkata, menjawab, bala, tentu, ya, tentu, saya beriman. Ya, ini ucapan Nabi Ibrahim. Ya, jadi, ditanya oleh Allah, awalam tu'min, tidakkah engkau beriman? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, qala bala, tentu. Ya, artinya apa? Tentu, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya hati saya tenang. Liyatma'inna, supaya tenang. Qalbi, hati saya. Ini ya. Ini di surah Al-Baqarah ayat yang ke-260. Ayat yang berikutnya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabiha mathaniya taqasyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ini di surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Ya. Allahu nazzal ahsanal hadithi. Allah ya, telah menurunkan ahsanal hadithi, sebaik-baik ucapan. Nazzal ya, menurunkan. Ya. Allahu nazzal ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan ya, ahsanal hadithi, sebaik-baik ucapan, sebagus-bagus ucapan. Kitaban, ya, sebuah kitab mutasyabihan yang serupa, yang mirip, ya, mathaniya yang berulang-ulang, ya, taqasyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, ya, taqasyairu, ya, apa, merinding, ya, ya, taqasyairu itu merinding, minhu darinya, merinding atau bergetar. Ya. Merinding atau bergetar karena takut ya, bisa merasakan kalau kadang ketika merasa takut atau semacam itu ya, apa, kulitnya merinding, bulu-bulu yang ada di kulit itu di merinding, bulu apa orang bilang bulu kudu atau semacam itu ya, itu ya, jadi rambut yang ada di kulit itu jadi merinding gitu. Ini taqasyairu. Jadi taqasyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Jadi taqasyairu menjadi merinding, ya, merinding minhu darinya. Juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ya, julud kulit-kulit alladina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Ini ya. Jadi kitab ya, yang Allah turunkan tersebut ya, darinya itu membuat merinding ya, membuat merinding kulit-kulit dari orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Rabb-nya. Ini yang bisa merinding, yang takut kepada Allah, kepada Rabb-nya. Kalau yang tidak takut, ya tidak bisa. Tidak merinding. Ini ya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillahi. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillahi. Kemudian menjadi lunak, menjadi lembut. Ya. Talinu, lunak atau lembut. Ya. Juluduhum, kulit-kulit mereka. Wa qulubuhum, dan hati-hati mereka, ila zikrillah, ya, kepada zikrullah, mengingat Allah. Zalika hudallahi, itulah hudallahi, petunjuk Allah. Yahdi bihi man yasha'u, Allah menunjuki dengannya, man yasha'u, orang yang dia kehendaki. Wa man yu'lilillahu, dan orang yang Allah sesatkan, waman yudlilillahu, dan orang yang Allah sesatkan, fama lahu min hadin, maka tidak ada baginya seorang penunjuk, seorang pun penunjuk, orang yang menunjuki padanya. Ini ya, itulah petunjuk Allah, yang mana Allah menunjuki dengannya pada orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun penunjuk baginya. Tidak ada baginya satupun atau seorang pun yang menunjuki, memberikan petunjuk. Ayat yang berikutnya, wa idza dzikrallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza dzikral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun wa idza dzikrallahu wahdahu, dan jika Allah disebut, wahdahu, satu-satunya dia, hanya Allah saja satu-satunya disebut, isma'azzat, isma'azzat itu apa, muak, tidak suka, jadi muak, benci, ya, merasa apa, jijik, ya, itu isma'azzat, ya. Ya, jadi isma'azzat itu muak atau merasa jijik, ya, tidak suka. Qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, hati-hati orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Jadi hati dari orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, ya, ketika disebutkan Allah satu-satunya, hanya Allah saja yang disebutkan, maka mereka apa, menjadi merasa jijik atau muak, tidak suka, benci, gitu ya. Wa idza dzikrallazina min dunihi idza hum yastabsyirun, dan jika disebutkan apa-apa yang selain dari Allah, tiba-tiba mereka itu menjadi senang gembira. Ini di surah Az-Zumar ayat yang ke-45. Kemudian yadkhulu rajulun wa yusallimu, seseorang masuk dan mengucapkan salam, ya, masuk kelas, karena di sini keadaannya, konteksnya dalam kelas, dalam apa, suasana pembelajaran di kelas, guru pada para muridnya. Ya, yadkhulu rajulun, seseorang masuk, yaitu masuk kelas, wa yusallimu, dan mengucapkan salam, ya, memberikan salam, ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semacam itu. Berikutnya, qala al-mudarrisu ba'da ma yaruddu tahiyyata, setelah beliau menjawab tahiyyah, menjawab salam, ya, mudarris menjawab salam dari orang tersebut, ya, dengan mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semacam itu. Lalu beliau mengucapkan, ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, hadza huwal muraqibul jadidu. Hadza huwal muraqibul jadidu. Inilah dia, muraqib yang baru. Ya, muraqib, ya, pengawas. Atau, apa? Ya, pengawas, ya. Pengatur atau penilik, ya, macam itu. Jadi inilah dia muraqib yang baru. Ya. Pengawas atau inspektor, ya, peninjau, semacam itu, ya. Muraqib di sekolah atau di kampus atau yang semacam itu, ya, ada pengawasnya, ada yang mengawasi kegiatan dalam sekolah tersebut atau dalam lembaga pendidikan tersebut, ya. Ini. Man kana ladaihi su'alun fal yas'alhu. Ya, man kana ladaihi su'alun fal yas'alhu. Barang siapa yang dia ada pertanyaan, dia mempunyai pertanyaan, siapa saja yang mempunyai pertanyaan, fal yas'alhu, maka hendaknya dia bertanya pada beliau, padanya, pada beliau, pada muraqib yang baru tersebut. Qala Hamidun, Hamid berkata, Ya Syekhu, wahai Syekh, ya wahai Pak. ya, kalau di sini semacam itu ya. Ya. Di Arab mereka memanggil ini ya Syekhu. Ya, di sini di Indonesia ya, biasanya ya, wahai Pak gitu ya. Minna man yuridu an yashtarika fi mu'askar al-jami'ati. Minna man yuridu an yashtarika fi mu'askaril jami'ati. Min di sini menunjukkan makna ba'd, bagian. Jadi minna sebagian kami, sebagian dari kami, man yuridu, ada yang ingin ayyashtarika, untuk bergabung fi mu'askaril jami'ati, pada perkemahan jami'ah, perkemahan universitas atau kampus. Ini ya. Jadi sebagian dari kami ada yang ingin bergabung di perkemahan universitas. Afa yusajjilu ismahu ladaika al-ana? Afa yusajjilu ismahu ladaika al-ana? Lalu apakah dia yang ingin bergabung pada perkemahan tersebut? Ya, apakah dia mencatatkan namanya ladaika, ya, di sisi Anda, ya, maksudnya pada Anda? Apakah dia mencatatkan namanya pada Anda al-ana, sekarang? Qala al-muraqibu, muraqib menjawab, na'am, ya, hadha, ini. Ya, di sini apa? Ya, muraqib menyerahkan apa, semacam apa, kertas atau daftar atau formulir ya, semacam itu ya. Dan untuk tadi, untuk mencatat siapa saja yang ingin bergabung pada perkemahan universitas tersebut. Ya. Ini ya, sambil menyodorkan tadi mungkin apa formulir pendaftaran ya, semacam itu ya. Hadza ini. Wa uridu an adullakum ala amrin fihi ajrun insyaallah. Dan saya ingin ya, wa uridu, saya ingin an adullakum ya, untuk menunjukkan pada kalian ala amrin fihi ajrun, pada suatu perkara yang ada pahalanya. Fihi ajrun, padanya ada pahala. Jadi pada suatu perkara yang ada pahalanya, yang berpahala. Insyaallah, insyaallah. Ya, jadi saya ingin menunjukkan pada kalian pada suatu perkara yang ada pahalanya. Insyaallah. Min thullabil ma'hadi. Min thullabil ma'hadi. Jadi min di sini juga seperti tadi apa? Tab'ayub. Ya, menunjukkan makna ba'd, bagian. Min thullabil ma'hadi, sebagian ya, di antara para murid, para pelajar ya, di ma'had ini. Manhum bihajatin ila musa'adatin, ada orang yang mereka ini butuh atau perlu untuk bantuan. Ya, jadi di antara para pelajar di ma'had ini ada yang butuh untuk dibantu, ada yang butuh pada bantuan. Artinya mereka butuh untuk dibantu. Fasa'iduhum mimma atakumullahu, maka bantulah mereka. Fasa'iduhum ya. Fi'il amr ya, untuk jamak diucapkan pada para tulab di kelas ini. Fasa'iduhum, maka bantulah mereka. Mimma atakumullahu, dari sebagian yang apa yang Allah berikan pada kalian. Ya. Bantulah mereka ya, dengan sebagian dari apa yang Allah berikan pada kalian. Man arada ayyus sa'idahum. Fal yattasil bi amini sunduqil birri au mudiril ma'hadi. Man arada an yusa'idahum fal yattasil bi amini sunduqil birri au mudiril ma'hadi. Barang siapa yang ingin membantu mereka ya, man arada an yusa'idahum, barang siapa yang ingin membantu mereka, fal yattasil, maka hendaklah dia menghubungi Amin Sunduqil Birri. Amin sunduk itu bendahara. Ya, amin sunduk itu maknanya bendahara. Albir, ya. Ya, albir di situ bisa bermakna kebaikan, atau di sini dalam hal ini terkait dengan sumbangan, bantuan, ya, bermakna sumbangan atau bantuan atau semacam itu. Kalau di Indonesia mungkin semacam disebut apa? Bendahara amal, ya. Kotak amal, atau cukup katakan amin sundukil bir, ya, bendahara amal, ya, bendahara sumbangan atau semacam itu, ya. Itu. Jadi bendahara amal, bendahara amal kebaikan, bendahara sumbangan atau yang semacam itu. Jadi tadi barang siapa yang ingin membantu mereka, maka hendaknya dia menghubungi bendahara amal atau mudiril ma'hadi atau mudir ma'had ini. Ya. Kepala atau direktur ma'had ini. Ini bacaan ataupun hiwar pada pelajaran yang ke-9. Oke. Berikutnya langsung saja menginjak pada tamarinu, latihan-latihan pada halaman berikutnya. Awalan yang pertama, ajib alil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, limadha yuridul mudarisu tarjamatul kutayyibi? Limadha yuridul mudarisu tarjamatul kutayyibi? Kenapa mudaris ingin menerjemahkan kutayyib tersebut? Kenapa mudaris ingin menginginkan terjemahan dari kutayyib tersebut? Ya. Yuridu, yuriduha. Apa? Yuriduha. Li. Li an yuwazzi'a. Ya, li an yuwazzi'a al-kutayyib al-mutarjama ala ikhwanin hadith al-ahdi bil-islami. Dia menginginkannya, atau beliau menginginkannya, menginginkan terjemahan kutayyib itu karena atau untuk dia bagikan, ya, kutayyib yang diterjemahkan tersebut pada saudara-saudara yang baru saja masuk Islam. Itu. Fanian yang kedua, aina wulida ammarun, di mana Ammar dilahirkan, di mana Ammar lahir? Wulida fi Barisa. Wulida fi Barisa, dia lahir di Paris. Wa aina tara'ra, dan di mana dia tumbuh berkembang? Ya, tara'ra fi Barisa. Jadi wulida Ammarun wa tara'ra fi Barisa. Ya, Ammar lahir dan tumbuh berkembang, ya, di Paris, di kota Paris, fi Barisa. Ini. Salisan yang ketiga, kam sanatan baqi abuhu fi Faransa? Berapa tahun ayahnya itu tinggal di Perancis? Baqiya khamsata. Ya, baqiya fiha khamsa asyrata sanatan. Ya, baqiya fiha khamsa asyrata sanatan. Dia, yaitu ayahnya, tinggal di sana, di Perancis, selama 15 tahun. Ya, berikutnya, sanian yang kedua, pembahasan, di antara pembahasan dalam pelajaran kali ini, pelajaran ke-9, di sini disampaikan pada kamarin yang kedua ini, ya. Al-fi'lu imma sulasiyun wa imma ruba'iyun. Al-fi'lu imma sulasiyun wa imma ruba'iyun. Fi'il itu, ya, ada yang sulasi dan ada pula yang ruba'i. Ya, ini. Jadi ini dilihat dari sisi apa? Huruf aslinya, ya. Fi'il itu terbagi menjadi dua macam ini. Imma sulasiyun, bisa jadi, atau ada yang dia itu sulasi, wa imma ruba'iyun, dan bisa pula ataupun ada pula yang ruba'i. Fatulafiyu dijelaskan masing-masingnya di sini. Fatulafiyu ma fihi salah satu ahrufin asliyatin. Fatulafi, ya, fi'il sulafi, yakni ma fihi salah satu ahrufin asliyatin. Jadi fi'il yang padanya terdapat tiga huruf yang asli. Ya, fi'il yang terdapat padanya tiga huruf yang asli. Artinya fi'il ini pada fi'il ini, ya, pada fi'il ini ada tiga huruf yang asli. Ingat di sini apa? Huruf yang asli. Artinya huruf asli, huruf yang pokok pada fi'il tersebut. Ini. Nahwu, contoh. Kataba. Ini tiga huruf asli. Semuanya kaf, ta, dan ba. Ketiga-tiganya adalah huruf yang asli. Kemudian salama. Kalau dihitung semuanya ada empat huruf ya. Salama. Tasydid itu dua huruf. Nah dari empat ini, yang tiga adalah huruf yang asli. Yaitu sin, lam. Lam yang satu, yang pertama. Kemudian mim. Adapun lam yang kedua itu tambahan. Ya, dengan mengulang ain fi'il. Nah, yang jelas di sini ada tiga huruf yang asli yaitu sin, lam, dan mim. Kemudian inkasara. Inkasara kalau dihitung semuanya ada lima huruf. Adapun huruf aslinya yang asli pada fi'il ini huruf-hurufnya adalah kaf, sin, dan ra. Jadi hamzah dan nun itu tambahan. Ini. Jadi di sini dilihat huruf aslinya. Inkasara ada tiga huruf yang asli. Nah, maka fi'il-fi'il yang semacam ini adalah termasuk fi'il sulasi. Kenapa? Karena di situ terdapat tiga huruf yang asli. Kataba, salama, inkasara. Contoh-contohnya ya. Waqad darastahu dan sungguh engkau telah mempelajarinya. Sudah dipelajari sebelumnya pada beberapa pelajaran ya, sebelumnya, sebelum ini, tentang fi'il thulafi. Dan juga sebagian juga pada jilid yang kedua, ataupun bahkan yang pertama. Ini sudah dipelajari tentang ini, fi'il thulafi. Ya, dan sebagaimana yang telah dipelajari pada fi'il thulafi, ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Ada yang mujarrad yang murni, artinya tidak ada huruf tambahan. Ya, seperti kataba, ya, zahaba, ya, qara'a, alima, dan seterusnya. Itu sulasi, kemudian mujarrad, ya, huruf asli dan murni, artinya tidak ada huruf tambahan. Dan ada pula yang apa sulasi atau huruf aslinya ada tiga, kemudian ada huruf tambahannya. Sulasi mazid. Ya, seperti tadi, salama, atau inkasara, ataupun yang lainnya. Ya, itu masih termasuk sulasi. Karena, apa? Di situ ada tiga huruf yang asli. Ya, kemudian ada huruf tambahannya. Mungkin dengan pengulangan ain fi'il, seperti salama. Mungkin juga ada yang ditambahkan hamzah di awal, seperti adkhala. Mungkin dengan tambahan alif setelah fa fi'il seperti apa jahada atau penambahan hamzah dan nun seperti inkasara, penambahan hamzah dan ta seperti ijtama'a dan seterusnya. Gitu ya. Itu sudah dipelajari sebelumnya. Semuanya sudah insyaallah ya. Untuk yang sulasi, ada sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Kemudian berikutnya, ammar ruba'iyyu fama kana fihi arba'atu ahrufin asliyatin. Adapun ruba'i, ya, fi'il ruba'i, maka yakni fi'il yang ada padanya empat huruf yang asli. Jadi pada fi'il ini ada empat huruf yang asli. Jadi huruf aslinya ada empat. Jadi keempat-empatnya adalah huruf asli. Bukan apa huruf aslinya tiga kemudian ditambah satu dengan satu huruf tambahan? Tidak. Benar-benar keempatnya adalah huruf asli. Tidak ada huruf tambahan dari empat ini. Semuanya asli. Nah, ketika pada fi'il itu ada empat huruf yang asli, maka dia adalah fi'il ruba'i. Wa huwa imma mujarradun wa imma mazidun. Dan dia, ruba'i ini, ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Jadi ruba'i, ini fi'il yang ada empat huruf yang asli, dan dia terbagi menjadi dua, atau ada dua macam, yakni mujarrad dan mazid. Seperti pada sulasi tadi, ada sulasi yang mujarrad dan ada sulasi yang mazid. Demikian pula pada ruba'i, ada ruba'i yang mujarrad dan ada pula ruba'i yang mazid. Fal mujarradu lahu babun wahidun, maka yang mujarrad, yang murni, tidak ada huruf tambahannya pada ruba'i, ya lahu babun wahidun, ya, dia mempunyai satu bab saja. Jadi yang ruba'i yang mujarrad itu hanya ada satu bab saja. Waznuhu, wazannya adalah fa'lala. Ini, jadi wazan untuk yang ruba'i mujarrad adalah fa'lala. Nah, pada wazan, ya, untuk diperhatikan, pada wazan, huruf yang digunakan pada wazan untuk yang ruba'i seperti huruf-huruf yang digunakan pada wazan untuk yang sulasi, yaitu fa, ain, dan lam. Ya. Nah, karena huruf wazan ada tiga, yaitu fa, ain, dan lam, maka di sini pada ruba'i, dia ada empat huruf asli, maka huruf yang keempat itu dengan menggunakan huruf lam. Ya. Jadi huruf wazannya untuk yang huruf asli yang keempat ini juga menggunakan huruf lam. Ya. Tetapi, apa yang perlu diperhatikan? Pada wazan yang nampak, huruf ketiga dan keempat sama, yaitu huruf lam. Ya, karena huruf wazan ya hanya ada tiga ini saja. Huruf-huruf wazan ya, yang pokok, yang asli, hanya ada tiga. Sehingga di sini, pada ruba'i yang mujarrad, ya huruf wazannya ya hanya ada tiga. Kemudian untuk huruf yang keempat, yang asli, ya, pada ruba'i yang mujarrad, itu dengan menggunakan lam. Jadi ada dua lam. Tetapi yang perlu diingat apa nantinya ketika di apa diterapkan pada kata-kata yang ada, lam yang pertama dengan lam yang kedua itu hurufnya berbeda. Ya, perhatikan contoh yang disebutkan. Nahwu, contoh. Tarjama, ya, menterjemahkan. Ya, tarjama. Ini ada empat huruf. Ta, ra, jim, dan mim. Semuanya adalah huruf asli. Bukan atau tidak ada huruf tambahannya. Ta yang ada di awal itu asli. Bukan ta tambahan. Tidak seperti pada misalnya apa? Tafa'lala atau yang sewazan itu ya. Tidak seperti itu. Kalau di situ pada tafa'lala itu taknya tambahan. Tetapi di sini pada tarjama, pada kata ini, pada fi'il ini, ta ini adalah huruf asli. Demikian pula huruf ra, huruf jim, dan huruf mim pada contoh ini, pada kata ini. Ini semua adalah huruf asli. Tidak ada atau bukan itu huruf tambahan. Bukan, tidak. Ini. Nah, perhatikan keempat-empatnya di sini hurufnya berbeda semua. Ya. Huruf pertama, kedua, ketiga, dan keempat berbeda semua. Ya, tadi, perhatikan, bandingkan dengan wazannya, huruf pada wazan huruf ketiga dan keempat itu sama dengan lam, karena tadi huruf wazan hanya ada tiga. Nah, ketika disesuaikan dengan contoh yang ada, ternyata itu berbeda hurufnya. Walaupun wazannya sama dengan lam, tetapi pada kata yang ada, itu berbeda hurufnya, tarjama. Jadi bukan berarti kemudian tarjaja atau tar mama, bukan seperti itu. Tapi itu huruf yang berbeda. Tarjama. Ya. Jadi fa'lala tarjama. Contoh yang lain, ba'sara. Ya, perhatikan ya huruf-hurufnya tadi. Ba'sara. apa menserak-serakan memberan apa membuat berserakan ya menserak-serakan atau me, apa oh, insya Allah faham ya menserakan menjadi berserakan itu ya itu Pak Sarah itu di antara maknanya ya. Kemudian harwala. Harwala apa? Berjalan cepat. Berjalan tetapi cepat ya. Tidak sampai lari, tapi berjalan tapi cepat. Gitu ya. Kemudian dahraja menggelincirkan atau menggelindingkan atau meluncurkan ya. Farqa'a apa farqa'a? Ya. Mengumpulkan Alfan Farqa itu membelah ya membelah atau menarik ya, sesuai dengan konteksnya nanti bisa dicek di kamus. Kemudian zalzala mengguncangkan ya, seperti pada ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha ya, jika bumi diguncangkan dengan sebenar-benarnya yaitu zalzala mengguncangkan. Kemudian waswasa membisiki, memberikan was-was. Ya, qahqaha tertawa, terbahak-bahak. Jadi ya, qahqaha bahasa apa? Bahasa pasarannya di sini apa ngakak itu ya? Qahqaha tertawa, terbahak-bahak, tertawa keras. Gitu ya. Ini contoh fi'il rubai mujarrad. Jadi di situ ada 4 huruf asli dan mujarad murni artinya tidak ada tambahannya. 4-4-nya semuanya asli semua. Ini tidak ada huruf tambahan. Kemudian berikutnya wal mazidu lahu salasatu abwabin wal mazidu lahu salasatu abwabin dan mazid ya, padanya pada rubai ada salasatu abwabin ada 3 bab. Di rubai yang mazid ya, rubai yang mazid itu ada 3 bab. Jadi huruf aslinya ada 4. Kemudian ada huruf tambahan pada 4 huruf yang asli ini. Nah, yang semacam ini ada 4 ada 3 bab. Wahia yakni awalan yang pertama tafa'lala. Ya, tafa'lala. Jadi aslinya tadi mujarradnya fa'lala kemudian ditambahkan ta di awal. Tambahkan satu huruf yaitu ta di awal menjadi tafa'lala. Nahwu contoh tara'ra'a tamadmada tadahraja ya tara'ra'a tumbuh atau berkembang tamadmada ya berkumur-kumur tadahraja ya menjadi tergelincir atau menggelinding. Ini nah, di situ ada tambahan ta di awal tadi. Ini sulasi afan ini rubai mazid ya, biharfin ya. Jadi mazid biharfin tambahan atau ditambahkan satu huruf. Kemudian san yang kedua if alalla if alalla dari fa'lala kemudian ditambahkan hamzah di awal dan pengulangan lam fi'il yang kedua artinya huruf yang keempat pada huruf ini tambahannya. Berarti mazid tambahan berapa huruf? Di harfaini dengan 2 huruf. Yaitu hamzah sebelum fa. Dan pengulangan lam yang kedua. Nahwu contoh. Topok ma'anna. Topok ma'anna. Tenang. Ya. Ishma'azza. Ya, merasa jijik atau muak. Kemudian iqsya'arra. Ya, merinding. Ini. Ini rubai mazid, ya. Rubai mazid. Ya. Salisan yang ketiga, if anlala, if anlala, penambahan apa? Hamzah sebelum fa dan penambahan nun setelah ain, ain fi'il. Jadi dari fa lala ditambahkan hamzah sebelum fa fi'il. Dan ditambahkan nun setelah ain fi'il. Jadi if an mala. Nahwu contoh Ihron jama. Ihron jama. Ini maknanya berkumpul. Ya. Kemudian ifrong koa. Ifrong koa. Maknanya memisahkan diri. Atau yaitu di antara maknanya ya, nanti bisa dicek di kamus. Ya, di antara maknanya itu ifrong koa, kalau tidak keliru memisahkan diri. Ya. Ya, nanti dicek di kamus ya. Di kalau keliru nanti bisa dibenarkan ya. Baik. Ini rubai mazid. Ya. Jadi untuk yang rubai mazid ada tiga bab ini, yakni tafa'lala, if'alala, dan if'anlala. Dan memang untuk yang rubai ini ya, itu memang jumlahnya relatif lebih sedikit atau sangat sedikit bila dibandingkan dengan yang sulasi. Jadi mayoritasnya, kebanyakannya fi'il-fi'il yang ada dalam bahasa Arab itu adalah fi'il yang sulasi. Ya. Adapun yang rubai itu ada, tetapi jumlahnya tidak banyak. Ya, relatif sedikit ataupun sangat sedikit. Ini ya, jadi pembagian fi'il sesuai dengan keadaan huruf aslinya. Ini ada dua macam ini, yaitu sulasi dan rubai. Sulasi itu ada tiga huruf yang asli, kemudian rubai itu ada empat huruf yang asli. Dan masing-masingnya terbagi lagi, ataupun masing-masingnya itu ada dua macam, yaitu mujarrad dan mazid. Jadi ada sulasi mujarrad, kemudian sulasi mazid, kemudian ada rubai mujarrad, dan rubai mazid. Ini. Kemudian soalnya, latihannya, istakhrij minad darsi al-af'al al-ruba'iyata wa mushtaqatiha wa zkur baba kulli wahidin minha. Istakhrij minad darsi, carilah, keluarkan dari dars al-af'al al-ruba'iyata, fi'il-fi'il ruba'i, al-af'al al-ruba'iyata, ya, fi'il-fi'il ruba'i, wa mushtaqatiha, dan mushtaqatnya, ya, pecahannya, ya, artinya mungkin mubareknya atau isim fa'ilnya ataupun isim maf'ulnya, ya, dan seterusnya. Wazkur baba kulli wahidin, wazkur baba kulli wahidin, dan sebutkan bab masing-masingnya, minha, darinya. Baik, dari awal hiwar, percakapan dalam dars ini. Dan mana? Uridu tarjamatahu. Tarjamata, ini masdar dari tarjama. Tarjama yu tarjimu, dan masdarnya tarjamatun. Ya. Atas tati wa antu tarjimahu, tu tarjima, ini fi'il mudhari'. Anta tu tarjimu, kemudian ada antu tarjima. Berikutnya, faqad tarjamtu, tarjamtu itu fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir ta untuk mutakallim ya, tarjama, kemudian bersambung dengan ta menjadi tarjamtu, aku telah menerjemahkan. Berikutnya, al-mutarjama, uridu an wazi'a al-kutayyib al-mutarjama. Al-mutarjama ini isim maf'ulnya dari tarjama, kutayib yang diterjemahkan. Ya. Idzan utarjimahu, utarjima fi'il mudhari' untuk mutakallim ya, utarjima dia mansub karena didahului oleh idzan ya, dinasabkan oleh idzan. Ya, utarjima fi'il mudhari' untuk mutakallim ya, huruf mudhari'ah dengan hamzah ya untuk mutakallim. Berikutnya tadi wa tarara'tu ya, tarara'tu itu tarara'a, kemudian bersambung dengan dhamir ta untuk mutakallim ya, tarara'tu fi'il madhi. Kemudian pada ayat yang disebutkan di sini. Walakin liyatma'inna qalbi, ya, ucapan ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya hatiku tenang, ya. Liyatma'inna, yatma'inna, ini fi'il mudhari', ya, dari yatma'anna, yatma'innu, ya, di sini didahului lam, ya. Liyatma'inna, ini tentang menasabkannya ada pembahasan ya di lain waktu insyaallah. Pada ayat yang berikutnya ya, taqasyairu minhu, ya, taqasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, ini taqasyairu, ini fi'il mudhari dari iqasyara, iqasyara, yaqasyairu, kemudian di sini fa'alnya julud, ya, jamak ghairu akil. Ya, maka fi'ilnya dibentuk menjadi fi'il yang bentuk untuk mu'annas. Fi'il mudhara' untuk yang mu'annas dengan huruf mudhara'ah, huruf ta, ya. Taqa sya'irru. Ini. Berikutnya. Pada ayat yang berikutnya. Ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah. Ishma'azzat. Fi'il ma'adhi yang bersambung dengan ta'nis. Ya, karena fa'alnya qulubu. Ya, fa'alnya adalah qulubu jamak ghairu aqil. Ya, maka fi'ilnya dibentuk mu'annas. Ishma'azzat. Ishma'azzat. Ini ya. Ini. Berikutnya. Pada hiwar. Percakapan yang berikutnya. Fi mu'askaril jami'ati. Mu'askar. Dari askara. Askara, mu'askara. Ini ya. Askara. Ini termasuk rubai. Ya. Askara ini fi'il. Kalau dia fi'il ya, ini bermakna berkemah. Askara, ini fi'il, kalau dia fi'il bermakna berkemah. Mu'askaril jami'ati, perkemahan. Jadi mu'askar di sini, sebagai apa? Ya, mungkin isim makan atau semacam itu ya. Pada perkemahan universitas. Atau ini masdar. Masdar yang mimi. Wallahu a'lam. Ya, nanti bisa disesuaikan. Berikutnya. Kalau tidak, ya berarti dia isim makannya. Tempat berkemah. Menunjukkan tempat. Ada empat kemungkinan ya, isim maf'ul atau isim makan atau isim zaman ataupun masdar mimi. Allahu a'lam mana yang lebih mendekati ini. Coba di apa diteliti ulang, dianalisis tentang ini ya. Berikutnya, pada ucapan muraqib adakah yang termasuk rubai? Yang tidak ada ya. Ada wa uridu an adullakum dan seterusnya. Oke. Di sini tidak ada. Ya, tidak ada yang termasuk rubai ya. Jadi pada ucapan muraqib yang terakhir di sini tidak ada kata-kata yang termasuk dari fi'il rubai ataupun mushtaqatnya. Itu tadi beberapa contoh penggunaan fi'il rubai ataupun mushtaqatnya dari hiwar percakapan yang ada dalam daras ke-9 ini. Ini dulu dari ini. Ya, untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Insya Allah masih ada pembahasan tentang hal ini, tentang ruba'i pada tamrin-tamrin berikutnya. Insya Allah dilanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallama taslima. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.